كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma rizqna taufiq wa sadat wal hikmah ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isar kita. Yang kali ini kita sampai pada ayat 21. Atau kita akan memulai insyaallah ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah dan juga ayat ke-22 insyaallah pada hari ini. Dua ayat untuk hari ini insyaallah. Yang sebelumnya kita telah memperbincangkan ayat-ayat berkaitan dengan karakteristik orang-orang beriman, kemudian karakteristik sebagian orang-orang kafir, dan juga karakteristik orang-orang munafik, yang mana kita telah menghabiskan sekitar tiga kajian untuk membahas karakter orang-orang munafik. Dan kali ini ada tema baru dalam surat Al-Baqarah ini setelah kita membicarakan tema-tema berkaitan dengan keimanan, kekufuran, dan kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Tema baru di sini dalam Al-Baqarah ayat ke-21 dan 22 itu berkaitan erat dengan ibadah. Dengan ibadah. Inti dari ayat-ayat ini adalah memerintahkan untuk bertauhid dari segi ubudiyah atau uluhiyah terutama, dan juga dari segi rububiyah, dan juga dari segi as-sifat. Kalau misalnya kita perhatikan di ayat ini, dan dalam dua ayat ini mengandung kental dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Mengandung kental sekali. Ya. Dimulai dari ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Baik. Pertama kita akan membahas kalimat-kalimat atau kata-kata dalam ayat ini, insyaallah diselaraskan dengan penjelasan kata dalam kitab tafsir Al-Isar ini. Kemudian kita akan membaca makna umumnya, kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini insyaallah. Dimulai dari ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kalau misalnya kita melihat secara zahir terlihat seolah ya ayuhan nas itu dua kata. Padahal sebenarnya ya ayuhan nas itu empat kata. Coba lihat di footnote nomor 84. Ya ayuha. Kata ya, ya biasanya diperuntukkan untuk panggilan atau nida ba'id dari jauh, min bu'd, dari jauh. Ya, ya, ya, wahai. Berarti ada seolah-olah itu jauh. Tetapi bisa dipakai, waalaikumsalam. Tetapi bisa dipakai untuk memanggil orang yang dekat sebagai bentuk penghormatan padanya. Misalnya ana, ada orang di samping ana dekat sekali, ana memanggil apa? Eh, gitu. Eh. Eh doang. Normalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya jauh, hey, hey, hey, gitu kan? Seperti itu. Jadi ya, itu umumnya untuk yang jauh, memanggil yang jauh. Nah, tapi bisa juga untuk memanggil yang dekat dengan bentuk penghormatan. Ketika antum ada kaisar atau raja di samping dan terhormat, apakah antum eh gini loh, enggak mungkin. Tapi antum katakan wahai raja, wahai pemimpin, wahai dan sebagainya. Kayak teman sendiri enggak. Nah. Tapi sini yang memanggil siapa? Yang memanggil siapa? Jadi ya Yohanes, siapa yang memanggil? Yang dipanggil manusia. Tapi bisa dipakai untuk memanggil orang yang dekat sebagai bentuk penghormatan padanya. Contoh, ya Allah, ya Rabbi. Penghormatan. Tahrim di sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Rabbi. Dan makna ya Allah yang Rabbi, ya Rabbi, walaupun esensinya sama, itu tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam ya Allah dan ya Rabbi ada makna berbeda. Kalau misalnya ya Allah maksudnya ya ilahi, atau Allahumma, ya Allah, ya ilahi, itu artinya apa? Wahai sesembahanku. Berarti ketika mengatakan ya Allah, itu ada penghadiran makna, oh saya engkau lah yang aku sembah, engkau lah yang saya sembah. Tapi kalau misalnya ya Rabbi, beda dengan ya ilahi atau Allahumma atau ya Allah. Kalau ya ilahi, ya Rabbi atau Rabbana atau Rabbi, itu ada penghadiran makna engkaulah penciptaku, pencipta saya. Jadi beda. Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma ighfir lana. Allahumma dan ya dan Rabbana dan ya Rabbi, semuanya itu ada makna tersendiri. Ya. Nah, di sini ya ayyuha. Allah Subhanahu wa taala menyuruh siapa? Manusia. Keumuman manusia. Nah, tapi di sini dikatakan asalnya ya biasa diperuntukkan untuk panggilan nida dari jauh. Tapi bisa dipakai untuk memanggil orang yang dekat sebagai bentuk penghormatan padanya. Contohnya ya Allah, ya Rabbi. Padahal Allah Taala lebih dekat daripada urat nadi manusia. Di sini ada beberapa permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang perlu dipikirkan dan perlu dijawab permasalahan itu. Pertama, beliau hafizahullah mengatakan ya untuk panggilan nida jauh bisa juga untuk memanggil orang atau pihak yang dekat sebagai bentuk penghormatan. Misalnya ya Allah, ya Rabbi. Nah, sekarang kalau misalnya dicontoh ayat ini, ya ayuhan nas. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukankah Maha dekat? Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Berarti di sini Allah taala dengan manusia Maha dekat Allah taala. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau sebagai penghormatan padanya. Apakah di sini mengatakan mengisyaratkan bahwasanya Allah menghormati manusia? Itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah tentang Allah taala lebih dekat daripada urat nadi manusia. Ini dimaknai bagaimana? Nah, ya. Taib, yang pertama dulu. Apakah ini berarti Allah Subhanahu wa taala dengan teori dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ini? Dengan teori beliau, dan ini teori yang benar, apakah menjadikan maksud di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghormati manusia? Bukankah Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam? Kami telah memuliakan Bani Adam, ya kan? Kemudian dari segi penciptaan di surat At-Tin gimana? Fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah khalaqna, kami telah menciptakan insan fi ahsani, dalam ahsan sebaik-baik takwim, ya bentuk rupa dan sebagainya. Dibandingkan dengan jin perumumannya. Nah, bukankah pada asalnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu menghormati ke manusia? Asalnya seperti itu, aslinya. Bahkan ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Ya kan? Tidaklah dari maulud yang dilahirkan dari manusia melainkan dia dilahirkan atas fitrah. Berarti hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengawali penciptaan itu dengan memuliakannya. Tapi kemudian fa bawahu yuhawidani wa yunsirani wa yumajisani, bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, ya. Taib. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendekat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam pada asalnya. Namun kemudian mereka lah yang kufur. Ya, memberi kenikmatan pada Bani Adam, memberi rizki pada Bani Adam, bahkan pada hewan semua. Tapi jika dibandingkan dengan hewan, binatang, tentu Bani Adam lebih tinggi derajatnya dari segi penciptaan dan dari segi akal dan dari segi yang lainnya. Wahai manusia. Nah, kemudian yang kedua, masalah kedua. Di sini katakan padahal Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat nadi manusia. Bagaimana kita memahami kalimat ini? Ini ada di ayat apa? Di surat apa di sini? Ini berdasarkan ayat sebenarnya. Surat Qaf. Al-Qad khalaqna lisana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya kan? Coba kita lihat surat Qaf. Surat Qaf ayat ke berapa? Karena ini bisa menjadi hujah bagi orang yang memahaminya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya. Ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Itu kata. Walaqad khalaqna al-insan. Baik. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa na'lamu, dan kami mengetahui. Ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami aqrab, lebih dekat ilaihi, kepadanya, daripada min hablil warid, dari urat lehernya. Kalau antum buka ayat 16 surat Qaf. Walaqad, waw di sini istinaf, kemudian lam, lamu ta'kid, kemudian qad, harf li tahqiq, yaitu mentakid dua-duanya ini. Jadi ada dua takid. Khalaqna, kami telah menciptakan. Fi'il madhi khalaqna, ya kan? Khalaqna fi'il madhi. Berarti telah menciptakan sebelumnya. Karena ini khitabnya terhadap orang yang sudah diciptakan. Oke, kami telah menciptakan insan. Insan di sini bisa dimaksudkan Bani Adam alaihi salam. Adam alaihi salam, kami telah menciptakan insan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wow. Wow di sini ataf kan? Na'lamu. Kami mengetahui. Coba lihat di sini. Na'lamu fi'il apa? No. Fi'il mudhari'. Khalaqna fi'il madhi, menunjukkan lampau. Na'lamu menunjukkan mudhari'. Berarti menunjukkan kekinian. Ma isim atau harf atau isim. Isim apa? Isim mausul. Ma bermakna alladhi, dan itu umum. Dan kami mengetahui keumuman, maksudnya apapun yang dibisikkan jiwanya, dalam jiwanya. Nah, baik dah itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami aqrab ilaihi, terhadapnya dari pada urat lehernya. Sekarang bagaimana memahami kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Apakah memahami dengan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara zat ada di mana-mana? Apakah memahami bahwasanya aqrab di sini maksudnya adalah ilmu? Atau di sini yang dikatakan atau ditafsirkan di sini adalah nahnunya? yaitu Allah Subhanahu wa taala memaksudkan di sini nahnu, yaitu para malaikat. Dari tiga tafsiran ya. Ada tiga tafsiran terhadap wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tafsiran pertama ya tafsiran orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Bukankah secara zahir kami lebih dekat kepadanya daripada ulul albab, itu menunjukkan Allah secara zat ya lebih dekat berarti di mana-mana. Ya, itu hujjah bagi orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya. Sebagian Asy'ariyah seperti itu. Tapi ya Imam Al-Asy'ari di Al-Ibana kemudian bawahnya lagi nah lupa dari Maliki itu. Itu dalam Ibana sudah menyatakan kalau misalnya Allah di mana-mana berarti di kamar mandi ada ini semuanya. Udah membantah itu Imam Asy'ari sendiri. Tapi ada beberapa dari Asy'ariyah mengatakan Allah di mana-mana. Dan sebagian walaupun ada yang mengatakan Allah di mana-mana, sebagian mengatakan Allah ada tanpa tempat. Segelintir mengatakan Allah ada di mana-mana, yaitu juga mutasawwifah. Sebagian mengatakan Allah ada tanpa tempat. Jadi kontradiktif antar mereka. Kalau misalnya Allah ada tanpa tempat, menafikan Allah fis sama. Kemudian ini dikatakan Allah ada di mana-mana. Oh, berarti ini lebih parah, bukan ada tempat lagi, di seluruh tempat berarti kan. Padahal tidak ada dari kita yang mengatakan Allah bertempat dan sebagainya, ada enggak? Kita semua alhamdulillah kaum muslimin. Dan seharusnya dari sebagian kaum muslim menyatakan Allah Subhanahu wa taala fis sama tanpa mengatakan ada tempat, membutuhkan tempat, mengapa itu. Wallahu a'lam kaifiyahnya. Kita tafwid maksudnya apa tafwid? Kita serahkan kaifiyahnya. Adapun maknanya sudah jelas Allah Subhanahu wa taala fis sama di langit udah. Nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid tafsiran kedua. Min hablil warid tafsiran kedua apa tadi? Bahwasanya maksudnya adalah aqrab di sini yaitu lebih dekat ilmunya, yaitu maha mengetahui, saking mengetahuinya. Ini berarti apa? Semacam ada semacam majaz, bisa dikatakan majaz. Tetapi dikatakan oleh sebagian mufassirin bahwa ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Wallahu alam ini apa bisa dinisbatkan pada Ibnu Abbas tafsiran ini. Kalau misalnya tafsiran seperti ini tafsiran takwil sebenarnya. Wallahu a'lam akan validitasnya penisbatan ini, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun ketika kita membuka tafsir At-Tabari, yang mana tafsir At-Tabari itu tafsir yang mengungkap banyak sekali penafsiran salaf. Memang ada yang mengatakan waqila kata Imam At-Tabari bahwa maksudnya adalah ilmu. Tapi dimaksudkan oleh At-Tabari di sini qila itu qaul yang enggak mu'tamad bagi beliau. Maksudnya di sini qila di sini bahwasanya maksudnya ada ilmu, ada yang mengatakan maksudnya adalah ilmu, udah enggak jelaskan lagi. Enggak ada sanatnya. Jadi Imam At-Tabari manhaj tafsirnya itu, beliau ketika mentafsirkan ayat kemudian mengatakan waqala fi ta'wili qawlihi ta'ala, datang dari tafsiran atau ta'wilan qawlihi ta'ala ini kalimat ini, kemudian disebutkan khilafiyah dalam masalah penafsiran terhadap ayat atau kata tersebut ya. Satu kata misalnya khalaqnal insana, apa pendapat para ulama? Satu pendapat, pendapat ini kemudian dituturkan oleh beliau dengan sanad ke Ibnu Abbas, begini pendapatnya, ke Abdullah bin Mas'ud, begini tempat pendapatnya. Terus pendapat kedua ke Ibnu Juraij, begini pendapatnya, sanadnya. Oke. Tapi yang ini nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dengan mengatakan bahwasanya maksudnya adalah ilmu, itu di dalam tafsir At-Tabari tidak dinisbatkan kepada siapa-siapa melainkan hanya dikatakan. Berarti ada yang mengatakan seperti itu, sementara Imam At-Tabari tidak menetapkannya, tidak mengamininya, tidak menyetujuinya, dan juga tidak ada kalimat pengingkaran terhadapnya. Tapi Allah alam. Nah, Imam Ibnu Katsir itu jauh beda. Imam At-Tabari kan 310 Hijriah wafatnya, Imam Ibnu Katsir 770 sekian wafatnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim untuk ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mentakwilkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dengan ilmu, maka ia telah pergi jauh, lari jauh ke kejauhan. Itu karena apa? Katanya, kata beliau dan juga kata para ulama yang menafsirkan ayat ini sebagai atau potongan ayat ini sebagai ilmu Allah, maksudnya dekat. Itu karena apa? Karena ingin kabur dari tahlil. Apa arti tahlil? Al-Haluliyah, tahu Al-Haluliyah? Bukan Halaluya, Al-Haluliyah. Al-Haluliyah. Manunggalingga walau Gusti, semacam itu. Penyatuan Allah terhadap makhluk. Ya, jadi karena takut mengikuti manhaj Al-Hallaj dan semacam Ibn Arabi dan semacamnya, manhaj musyrikin yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa merasuk ke, na'udzubillah dengan kalam ini, bisa merasuk ke makhluk. Mau lari dari itu, maka mentakwil ayat ini. Dan kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ilmu kami lebih dekat kepada manusia, dekat sekali saking tahunya. Itu maksudnya pokoknya. Nah, kemudian ada tafsiran yang wallahu alam, dari ketiga tafsiran ini, tafsiran terakhir yang lebih selamat, yaitu bahwasanya yang dimaksud nahnu di sini adalah malaikat. Yang dimaksud nahnu di sini adalah malaikat. Walaupun mungkin akan diiktirad, akan dibantah kemudian. Akan dibantah kemudian. Apa dibantahnya? Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub dengan sighat nahnu na khalaqna nuwaswisu astaghfirullah na'lamu munzilina nahnu aqrabu, itu untuk apa? Asalnya untuk apa? Ta'zim. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap dirinya, ta'zim. Itu pertama. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan malaikat, ya, angin, air dan seterusnya, itu pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya tiap-tiapnya ada tugasnya. Malaikat memiliki tugas masing-masing, ya. Nah, dengan tugas-tugas malaikat itu bukan berarti mereka menjadi dewa atau tuhan, bukan. Tapi itu justru mereka hamba Allah Subhanahu wa taala, suruhan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan Allah, kemahagungan Allah. Nah, sini walaqad khalaqnal insana. Bukankah malaikat juga ikut dalam proses itu? Proses dalam rahim, ha? Dalam hadis ada enggak? Ada. Kemudian wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Bukankah malaikat ada yang mencatat? Nah, walaupun di sini bukan berarti kehadiran malaikat pencatat dan juga yang diutus untuk mengatur ini, ya, rahim dan semacamnya, meniup ruh dan semacamnya, itu bukan berarti kesamaan sifat ini, bukan berarti malaikat memiliki kesamaan taraf atau kesamaan derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Baik, walaqad khalaqnal insana. Kami telah menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat apakah ada kontribusi di sana sebagai utusan? Ada. Kemudian, wa na'lamu ma tuwaswisu binafsu. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui? Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi bukanlah malaikat juga ada pengetahuan tentangnya yang Allah izinkan kepada mereka? Iya, siap manusia, siap dari kita. Bahkan tidak ada seseorang pun yang bermaksiat kecuali pasti ada makhluk yang tahu, ya kan? Iya enggak? Iya, tentu saja, bagaimana malaikat mencatat? Iya. Itu dia. Jadi walaupun maksiat jahriyah atau sirriyah, terang-terangan atau tersembunyi, tetap manusia akan tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ya, malaikat ya sudah pasti mencatatnya. Kemudian belum lagi jin. Ah. Ada yang senang dengan maksiat itu, ada yang mengingkari dari jin muslim atau jin kafir. Pasti ada makhluk yang melihatnya. Ya. Tapi ketika dilihat manusia, wah, malu. Kenapa? Karena manusia terlihat. Padahal sejatinya ketika seseorang bermaksiat secara diam-diam, dia pasti dilihat oleh makhluk. Itu yang perlu kita ingat, yang perlu kita ingat. Pasti kelihatan, dilihat. Dan Allah izinkan untuk melihat dari makhluk itu ketika seseorang melakukan maksiat, meskipun di dasar bumi atau di kerak bumi atau di mana, tetap akan ketahuan, akan dilihat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang tadi khalaqna, kemudian na'lamu, sekarang nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, di sini kalau misalnya diartikan nahnu aqrabu ilaihi, berarti zat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat sekali pada kita, itu menang al-hululiyah. Itu orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu menang. Padahal sudah ditetapkan dalam hadis fis sama, ya kan? kontradiktif nanti jadi nanti. Maka ini maksud dengan nahnu di sini kata para ulama, dan ini tafsiran yang paling selamat insyaallah, maksudnya adalah di sini malaikat. Maksudnya adalah malaikat. Oke. Wallahu a'lam. Kemudian kata ayu, tadi itu sudah ya. 24 menit membahas ya saja, masya Allah. Sekarang kata ayu adalah silah penghubung untuk menghubungkan antara huruf nida dengan kata yang dimulai dengan al. Ayu adalah silah penghubung untuk menghubungkan antara huruf nida, mana huruf nida? Ya. Dengan kata yang dimulai dengan al, mana? An-nas. Baik. Ayu dua ya. Kemudian ha, sedangkan ha adalah huruf untuk tanbih, untuk menarik perhatian. Huruf kan? Ya itu huruf, ay isim, ha huruf, an-nas isim. Huruf isim, huruf isim. Diselipkan antara ayu, ayu dan munada. Munada itu yang mana yang dipanggil? An-nas. Di antara ayu dan di antara an-nas ada ha. Ha itu namanya harf at-tanbih. Ha. Gitu. Seperti juga hadza, hadhihi. Kita mengi'rabkan hadza hadhihi isim isyarah. Oke, simpelnya begitu. Isim isyarah hadza mabniun 'ala al-sukun. Tapi pada asalnya hadza itu ada dua kata. Ha dan dha. Ha dan dhihi. Ya. Ha itu berarti huruf, harfu tanbih namanya. Ha, dha. Atau mengatakan dha, itu bisa aja. Nah, di Mesir biasanya dha, dhi, gitu. Lah, logat, logat amiyahnya. Juga ha, dhihi. Ha, dhihi. Ha. Di sini, ya, ayu, ha. Ada tiga kata itu. Ya, ayu, ha. Subhanallah. Tiga kata dalam Al-Qur'an. Dalam tiga kata, dalam yang dipersangkakan satu kata, dalam satu ayat yang di dalamnya lebih dari 10 kata. Ayo antum bahas satu-satu. Wow, waktunya panjang. Tapi ibadah. Tapi ibadah. Al-Qur'an yang kita bahas. Masya Allah, Al-Qur'an. Kalamullah Azza wa Jal. Ya ayyuhan nas. An-nas, manusia. Coba kita lihat penjelasan kata terhadap an-nas. An-nas, manusia. Kata an-nas adalah bentuk kata yang menunjukkan jamak, secara zat menunjukkan jamak, yaitu namanya dalam nahwu adalah ismul jamak, ism al jamak, yaitu kata yang secara zat menunjukkan jamak plural, ya bukan singular. Jadi annas walaupun diartikan manusia, namun mencakup jenis manusia, semua manusia, jamak manusia. Kata ini tidak memiliki bentuk mufrad atau singular. Tidak memiliki bentuk mufrad. Ibaratnya itu ibarat kalau nouns dalam English itu akan ada countable nouns, ada uncountable nouns. Ada yang tidak bisa disingularkan. Jika untuk menunjukkan satu orang, maka digunakan kata insan. Tapi dikatakan oleh ulama nahu dan lainnya, ulama lughah, an-nas itu bukan bentuk jamak dari insan. Tapi an-nas ya an-nas, manusia. Ya itu mengandung isim jamak yang mengandung jenis. Insan juga sebenarnya mengandung jenis. Tapi insan bisa dimutlakan untuk satu. Misalnya anak katakan, Rahmat insanun. Rahmat adalah seekor seorang insan. Tapi ketika anak katakan, Taufik nasun. Gak bisa, gak boleh. Enggak boleh ya. Begitu juga dengan nama katakan Rahmat Taufik siapa itu? Salman Insanun. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh sebenarnya. Boleh, boleh. Enggak masalah. Karena insan di sini dimaksudkan sifat antum. Jenis. Tapi lebih tepat apa? Nas. Nah. Ya ayuhan nas, ya udah. Baik. Waktu itu kita udah membahas tentang nas, berasal insan berasal dari apa? Dari uns atau dari nisyan, itu kan udah pernah dibahas loh. Udah pernah. Kalau misalnya belum pernah berarti lupa. Kalau misalnya udah pernah, tetap antum lupa sebenarnya. Oke. Okay. Jadi intinya antum itu man insan memang. Mahalul khata wa nisyan. Ya tempatnya salah dan lupa. Ya begitu juga dengan ana, bukan antum aja. Jadi antum jangan merasa sendirian. Insyaallah ada ana juga insyaallah. Oke, okay. Ya ayuhan nasu ubudu. Ubudu. Ini fi'il apa? Fi'il al-amr. Kata perintah, kata kerja perintah. Oke. Okay. Dari abada ya'budu abdan. Atau ubudiyatan. Kemudian abidun ma'budun u'bud. Kalau abidun isim fa'il, berarti dia yang menyembah. Kalau ma'budun, Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah. Atau selain Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah juga dinamakan ma'bud. U'bud fi'il amr. Sembahlah. Beribadahlah. Tunduklah. U'budu di sini waw, ada waw dalam u'budu, waw di sini waw jamak. Itu kalian. Kalian ya sembahlah oleh kalian. Siapa? Rabbakum. Di sini ada footnote nomor 85. Asal makna ibadah adalah tunduk dan merendahkan diri. Al-khudu' wa tadhallul. Itu asal makna ibadah. Diambil dari ungkapan tariq mu'abbad. Jalan yang mulus, mudah ditempuh, yakni jalan yang diinjak kaki dengan mudah. Secara syar'i, makna ibadah adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan beriman, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan dibarengi rasa penuh cinta dan pengagungan kepada keduanya. Ini salah satu makna ibadah. Makna ibadah ada berapa? Di sini, ibadah adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan beriman, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tentu dengan dibarengi rasa penuh cinta dan pengagungan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ada juga definisi lain nanti insya Allah kita tuturkan. Sedangkan merendahkan diri dalam bentuk ritual ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala semata. Baik. Ada sedikit pembahasan tentang ibadah. Karena memang ayat ini intinya adalah perintah dan menyeru untuk ibadah. Yang merupakan sebenarnya itu fitrah dari manusia, jin, dan makhluk seluruhnya sebenarnya. Fitrah-fitrah semuanya. Makhluk hidup seluruhnya. Karena ibadah tadi asalnya apa? Asal secara bahasa apa? Al-khudu' wa tadhallul. Yaitu merendahkan diri, kemudian apa? Tunduk. Ya. Di situ apa? Tunduk dan merendahkan diri benar. Taib. Secara fitrah semua makhluk hidup secara fitrah itu tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah. Maka orang yang kafir itu keluar dari fitrah. Dan Islam itu agama fitrah. Oleh karena itu orang yang tidak muslim itu berarti bukan dalam keadaan fitrahnya. Nah, makanya ibadah ada nanti taksimat ibadah kauniyah, ada ibadah syar'iyah. Ada definisi ibadah tadi sudah secara bahasa, tapi secara istilah ada beberapa makna. Ya, di antara yang tadi sudah satu yang ditafsir Al-Isar. Ada juga ibadah bermakna. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Term atau isim yang mencakup untuk semua yang Allah Subhanahu wa taala, segala yang Allah Subhanahu wa taala sukai, cintai dan ridhoi dari perkataan maupun perbuatan yang bersifat lahir atau bersifat batin. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ism sebuah nama yang menjamak, mencakup, menyeluruh pada apa? Pada segala apa yang Allah sukai dan ridhoi. Minal aqwali wal af'al, dari perkataan-perkataan atau dari perbuatan-perbuatan. Nah, berarti perkataan di sini ya lisan, perbuatan di sini termasuk anggota tubuh selain lisan dan qalb dan hati, qalb. Baik itu yang bersifat az-zahirah, yang zahir, ataupun yang bersifat al-batinah, yang itu batin. Ya. Nah, itu ibadah. Itu mencakup itu. Definisi siapa itu? Definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab Al-Ubudiyah. Definisi ini tentu menabrak siapa? Menabrak pemahaman pluralisme, liberalisme dan semacamnya juhala tentang agama itu. Ya, tentang ibadah. Tentu tabrakan, kontradiktif. Ya. Karena kalau misalnya bagi orang yang sekuler, prinsip mereka apa? Gereja, ibadah itu di gereja. Adapun di luar gereja, udah nggak usah pakai ibadah-ibadahan. Ya, karena memang dalam Kristen memang ada ibadah kecuali hari Minggu, kemudian di gereja doang kan? Itu ingat Tuhannya sekali, makanya kayak gitu jadinya. Sekali yang selalu ingat Tuhan harus di dalam gereja atau pokoknya jadi lingkungan gereja, kemudian gak boleh menikmati pernikahan dan seterusnya, akhirnya terjadi perzinahan di dalam gereja sendiri, kemudian homoseksual dan semacamnya, malah tambah parah jadinya ya. Nah, kemudian orang sekuler yang menisbatkan diri pada Islam juga mereka berprinsip seperti itu, bahwasanya agama itu cuma di masjid, di antara dua tiang masjid, sudah. Setelah itu ya udah atum, do whatever you want. Kerjakanlah apa yang kau mau. Gitu. Ya kan? Kerjakanlah apa yang kamu mau kerjakan. Bukan kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Yang penting semaunya aja. Makanya orang liberal itu mereka intinya itu apa? Semaunya mereka. Mau yang penting jangan larang lah pokoknya. Itu intinya. Kalau misalnya kita enggak mempermasalahkan mereka, sebenarnya enggak ada masalah mereka, enggak mempermasalahkan kita. Gitu kan? Ya, jadi itu tadi definisi dari Syekhul Islam, itu definisi yang sangat bagus itu. Mencakup sekali dan mudah difahami, ya. Baik, kemudian ibadah. Dari segi manfaatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah yang manfaatnya zatiyah atau zatiyan, naf'uha zatiyan, manfaatnya itu pada zatnya saja, itu pertama. Yang kedua, ibadah yang manfaatnya muta'addiyan, jadi seperti fi'il, seperti fi'il, seperti kata kerja. Ada yang transitif, ada yang intransitif. Yang transitif itu yang muta'addi, yang intransitif yang lazim. Transitif itu berarti yang apa? Yang mentransfer. Yang ya berefek pada selainnya. Adapun yang intransitif, yang tidak berefek. Nah, itu begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu ada yang sebatas pada zat, bermanfaat bagi zat pemilik ibadah tersebut, ada juga yang bermanfaat bagi selainnya. Ya. Misalnya salat. Salat. Ya, salat biasa. Salat pada asalnya bermanfaat bagi ya pemilik salat tersebut. Kemudian membaca Quran. Kemudian zikir, apalagi zikir yang sirri. Asalnya seperti itu. Walaupun nanti kemudian bisa dijadikan ibadah muta'addiyah, bisa. Nah, yang kedua ibadah yang muta'addiyah. Contohnya apa? Zakat. Ya. Contohnya zakat. Sedekah, ya. Mengajar. Mengajar TPA, masyaallah. Ini mengajar TPA itu saya selalu sering di mana-mana saya berbicara tentang mengajarin anak tentang guru-guru TPA, sering saya berbicara. Entah di manapun itu. Ya, dimanapun sering saya mengingatkan orang keuman dari kita supaya mengingat bahwasanya guru TPA itu masya Allah, atau guru ngaji anak-anak lah masya Allah. Tadi malam saya baru menemukan mushaf yang aduh sudah lama banget yaitu mushaf kelas waktu saya kelas 3, 4, dan 5 SD. Saya dulu di SD IT Al-Hikmah, Bangka, Mempang sana. Dihadiahi itu mushaf itu, dikasih kan. Nah, dengan mushaf itu kita dulu belajar tajwid, tahsin, dan tahfidz. Kemudian Anda bayangkan, guru-guru Anda dulu, sekarang misalnya Anda anggap sekarang 20 tahun. Biar lebih semangat, lebih pede lagi. Enggak apa aja. Anda 13 tahun lalu gitu lah ya. 13 tahun selama itu Anda membaca Al-Qur'an, pahala kembali ke mereka. Mereka yang mengajari kita tahsin, tajwid, dan juga tahfidz. Setiap kita murojaah, kembali ke mereka. Yang menguji kita, yang memotivasi kita untuk belajar Al-Quran dan semacam. Kemudian misalnya orang tua kita misalnya mengajarkan Al-Fatihah, cukup ngajarin Al-Fatihah, cukup itu aja misalnya. Membodohkan Al-Fatihah misalnya di usia 4 tahun, sering diperdengar Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, ditalqin Al-Fatihah. Anak itu kemudian sholat, sampai balik baru dapat pahala, kembali siapa pahalanya? Kembali ke orang tuanya. Anak itu 50 tahun, 365 kali 50 tahun, 365 kali 50, dikali 5 kali sholat, dikali 17 rakaat, dikali sholat-sholat sunnah. Cukup itu aja, semua pahala kembali ke orang tuanya. Jika orang tuanya hanya mengajarkan Al-Fatihah. Hanya mengajarkan Al-Fatihah. Sekarang bagaimana yang mengajarkan makharijul huruf? Mengajarkan nutuknya bagaimana, panjang pendeknya, mudunnya dan seterusnya. Itu enggak kebayang. Makanya orang-orang kalau misalnya mau mentadaburi enggak TPA aja, tapi pokoknya yang penting semua ya, taman pendidikan Al-Qur'an, taman semuanya yang berkaitan dengan Al-Qur'an, baik itu tafsir, tajwid, tahsin dan sebagainya, menghafal Al-Qur'an dan sebagainya. Itu raudhah sebenarnya, taman-taman yang kalau nanti anak-anak itu menjadi besar, jika mereka sadar, mungkin mereka nangis mungkin. Luar biasa. Kalau mereka tahu dan sadar siapa yang ngajarin dulu, ya, mereka akan nangis. Karena apa? Pahalanya itu mustamir. Dan itu pahala terbaik. Udah dijanjikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Udah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bahwa sebaik-baik muslim Allah mengajarkan Al-Qur'an pada selainnya. Dan kalau kita teringat orang-orang tua kita, kita teringat orang-orang tua kita, mereka lah yang mengajarkan kita Al-Quran. Mereka dulu yang mentalkin kita makharijul huruf. Mungkin diantara orang tua kita ada yang meninggal, tapi ilmu yang mereka wariskan ke kita masih ada sampai sekarang. Maka sebenarnya sebaik-baik bakti pada orang tua itu adalah menghafal Al-Quran, memtilawah Al-Quran, yang mana itu akan menjadi syafi'. Nanti akan menjadi syafi'i di hari kiamat bagi kita masing-masing insyaallah, dan bagi orang tua kita, dan bagi guru-guru kita, terutama siapapun guru kita itu. Maka usahakan bagi kita semua minimal mengajar, mengajar satu ayat, atau mengajar tajwid sedikit saja, atau belajar tajwid. Jika ada di antara kita punya anak kemudian tajwid kita masih belum bagus, maka belajarlah, belajar. Setelah itu ajarkan anak yang kemudian akan lahir, sampai kemudian ada modal untuk akhirat kelak. Karena bisa jadi Al-Quran itu, dengan kita mengajarkan Al-Quran, Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Kemudian pahala terus mengalir meskipun kita wafat di usia muda misalnya. Karena kita tidak tahu kapan kita wafat. Mungkin kita wafat esok. Sementara mungkin Al-Quran masih berdebu, kita belum pernah mengajarkan orang lain Al-Quran, baik tajwidnya atau menghafalkannya. Padahal tiap hari kita membaca Al-Quran, tiap hari kita sholat. Tapi mungkin tidak semua dari kita untuk mengajarkan Al-Quran, tidak tergerak. Padahal umat ini sangat butuh sama Al-Quran. Kunci untuk umat ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ingat bagaimana dulu orang tua kita, guru-guru kita mengajari kita dari nol. Bagaimana sekarang kita bisa, dan bagaimana kita merealisasikan syukur kita dengan bisanya kita membaca Al-Quran dengan mengajar orang lain. Agar kita punya bekal yang banyak. Karena setiap orang yang kita ajarkan Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran karena kita ajarkan, maka tiap huruf 10 kebaikan dan mungkin dilebihkan, yang kemudian akan kembali kepada guru masing-masing. Dan semua akan kembali kepada gurunya masing-masing, selama guru itu ikhlas. Oleh karena itu, para salaf di antara mereka mengharamkan upah mengajar Al-Quran. Karena apa? Terlalu banyak pahalanya. Terlalu banyak pahalanya. Mengajarkan Al-Quran itu terlalu banyak pahalanya. Jadi gak perlu duit, gak perlu uang, dari situ gak perlu. Jangan dipikirkan tentang harta. Karena apa yang akan Allah berikan kepada antum, kepada kita dari mengajar Al-Quran atau memotivasi orang untuk belajar Al-Quran itu besar. Terlalu besar. Gak sebanding dengan dunia. Gak sebanding. Seseorang hafal satu ayat, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu akan menjadi bekal baginya. Ulangi ayat-ayat itu. Maka jadilah kita, jika belum bisa mengajar minimal, belajarlah Al-Quran. Sebagaimana tadi kita katakan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian, yaitu siapa yang mengajar, belajar, ta'allam, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan isi banyak bentuk. Mengajarkan tajwid, makharijul huruf, panjang pendeknya, itu semua berpahala. Dan pahalanya luar biasa. Gak bisa kita hitung. Gak bisa kita hitung. Sekarang perhatikan, kita tiap hari membaca Al-Quran, alhamdulillah. Siapa yang mengajarkan kita? Guru-guru, orang tua. Sementara mungkin kita belum bisa membalas apapun kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Bahkan kita sekarang tidak peduli mungkin bagaimana keadaan mereka sekarang. Padahal itulah bakti orang tua terhadap anak, mengajarkan Al-Quran. Maka barang siapa yang dahulu diajari oleh orang tuanya membaca Al-Quran, maka setiap dia membaca Al-Quran, ingatlah siapa yang mengajarkannya. Sebagaimana kadang kita mengingat bahwa kita dulu terbaring kemudian diajari berdiri, diajari duduk, diajari berdiri. Kita gagal dan mereka tidak kecewa dengan kegagalan kita. Sebagai kita belajar Al-Quran, guru-guru kita tidak kecewa dengan kegagalan kita dalam mengucapkan Al-Quran, menghafal dan sebagainya. Mereka tidak kecewa karena mereka tahu bahwa kelak ini semua berpahala. Dan gak terbayang pahala dari Al-Quran. Pahala karena mengajar dan belajar Al-Quran tidak terbayang. Karena itu bercita-citalah minimal. Kalau memang tidak bisa mengajar, minimal adakan ta'lim. Mungkin di desanya, di kampungnya, di rumahnya, atau di mana. Adakan ta'lim. Hidupkan Al-Quran. Hidupkan Al-Quran di rumah. Pasti Allah memberkahi rumah itu. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan dari malaikat untuk menaungi majelis Al-Qur'an. Lanjutkan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, wabudu, sembahlah Rabb kalian. Rabb artinya adalah pencipta di sini. Rabb bisa bermakna al-khaliq, al-malik dan al-mudabbir, yaitu yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mutadbir, yaitu yang mengatur. Kemudian diidhofahkan kepada kum, yaitu kalian. Dan kalian yang maksud di sini adalah annas, manusia. Alladhi, alladhi isim mausul. Nah, kalau misal di kaidah usuliyah atau usul fikih yang pernah kita pelajari, isim mausul pada dasarnya itu umum. Tetapi tidak semua isim mausul kemudian kita katakan umum begitu saja. Yang ada di sini alladzi, rabbakumul ladzi, dia sifat terhadap rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi di sini itu khusus, bukan umum. Khusus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dia alladzi di sini mensifati Allah. Khalaqakum, silatul mausul, khalaqa menciptakan kalian. Khalaqa dengan fi'il madhi. Kum maf'ul di sini, objek, menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang sebelum kalian. Coba dilihat di sini ada dua isim mausul, yaitu alladzi dan alladzina. Kalau kita perhatikan alladzi yang pertama itu khusus. Adapun alladzina yang kedua itu umum. Ya, beda. Alladzi yang pertama itu khusus Rabb Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Adapun alladzina itu umum, mencakup semua yang tersifati setelahnya, itu min qablikum, sebelum kalian. La'allakum tattaqun. So, di sini ada la'allakum tattaqun. Ada la'alla. Footnote nomor 86. Kata la'alla di sini ada pada fungsi aslinya, yakni untuk makna harapan dan prediksi baik. Itu salah satu makna dari la'al. Harapan dan prediksi baik. Harapan, misalnya la'allaka tasatir misalnya, semoga engkau bisa. Jadi la'alla itu lebih bersifat ke positif dan kemungkinan terjadinya itu besar. Oke. Kemudian ada juga laita. Ada la'alla, ada laita. Kalau laita itu konotasinya imma negatif, imma ya harapan-harapan, tapi imma negatif, imma harapan tersebut hampir tidak mungkin terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi. Itulah itu. Seperti dalam hadis laitahu sakata, itu perkataan sahabat tentang kadzib, hadis tentang kadzib, tentang bohong. Ila'ala di sini ada pada fungsi aslinya, yang ini untuk makna harapan dan prediksi baik. Tetapi makna ini ketika dalam kaitannya dengan manusia, bukan dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak disifati berharap. Ya. Ya enggak? Enggak disifati berharap. Enggak. Sebab manusialah yang berharap untuk mendapatkan keselamatan dan memprediksi harapan itu dengan pengabdian mereka kepada Allah Ta'ala. Pengabdian itu penghambaan, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkadang la'alla bermakna kai at-ta'liliyah. Ya, ada seperti an, lan, idhan, kai. Kalau dalam nahu itu namanya adatun nawasib namanya, yang menasabkan, yang merafa'kan, afwan, yang menasabkan, astagfirullah, yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. An yaf'ala misalnya, lan af'ala, kai af'ala. Kai artinya adalah agar. Nah, itu yang dimaknai di sini. La'allakum, la'alla bermakna kai at-ta'liliyah. Ta'lil itu yaitu menyebutkan illah. Li ajli madha? Untuk apa? Makanya diterjemahkan agar. Kalau dalam kita lihat dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebagaimana kata seorang penyair, wa qultum lana kuful huruba la'allana nakuffu wa wathaqtum lana kullam wathaq. Kalian katakan kepada kami, hentikan peperangan karena kami akan menghentikannya, dan kalian meyakinkan kami dengan sebenar-benarnya. Baik, jadi la'alla di sini bermakna agar. Agar kalian tattaqun, bertakwa. Asli bertakwa dari wiqayatun nafs an azabillah atau min azabillah. Itu menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya sebenarnya takut. Seringkali takwa itu takut, karena takut berasal dari bahasa Arab, dari kata takwa. Dalam ayat 21 antum lihat ada berapa kata ganti, ada berapa dhamir. Siapa yang bisa menghitungnya? Siapa di antara antum yang insyaallah Allah berikan kepintaran alhamdulillah untuk menghitungnya? Ada berapa? Ada enam. Alhamdulillah ada enam. Apa saja? Coba sebutkan, Asarif. Wau dalam lafal u'budu, ya. Kemudian kum di rabbakum, kemudian khalaqakum, kum qablikum, la'allakum. Wau-nya dalam tatakul ahsan. Masya Allah. Alhamdulillah ini ikut tafsir As-Sa'di kita, makanya efeknya besar. Makanya antum ikutan tafsir As-Sa'di. Ya, kayaknya antum gak ada efeknya. Insyaallah antum ya Rab dalam tafsir As-Sa'di itu ikutin. Bermanfaat insyaallah untuk tadabur, bermanfaat sekali. So, di sini ada 6 kata ganti yang menunjukkan kalian. Sekarang misalnya kawan mengatakan di sini, kalau misalnya ada yang mengatakan kepada kalian, kepada kita, hai manusia, kalian sembahlah Rob kalian yang menciptakan kalian dan yang sebelum kalian agar kalian bertakwa sekalian. Gimana cara? Berarti menunjukkan benar-benar, penekanan benar-benar. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an. Alladzi. Syaf di sini kita lihat alladzi. Isim mausul bukan? Isim mausul. Tapi dia umma atau khusus? khusus. Itu siapa yang dimaksud di sini alladzi? Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala lakum. Ja'ala di sini ada pembahasan tersendiri. Kata ja'ala di sini berarti sayyara. Artinya menjadikan. Nah, ketika ja'ala dimaknai sayyara, itu membutuhkan dua objek. Membutuhkan dua objek. Makanya kita lihat setelah ini masing-masing ada dua objek. Mana ini maksud dua objek di sini? Alladzi ja'ala. Oke, lakum bukan itu yang maksud. Berarti apa? Al-ardha firasha. Al-ard di sini maf'ul bihi awal. Firasha itu maf'ul bihi tsani. Ard di sini objek pertama, firasy objek kedua. Begitu juga dengan as-sama dan bina, itu objek pertama dan kedua. Ya. Objek pertama dan kedua untuk lafal ja'ala. Bukan objek ketiga keempat ya, wasahi objek ketiga keempat. Tapi di sini ada wawu ataf. Itu as-sama objek satu, bina objek dua. Ja'ala. Menasabkan dua maf'ul objeknya, yakni kata al-ard dan firasha. Dan dengan demikian kata ja'al di sini bermakna apa? Khalaqa. Ja'ala artinya menjadikan. Taib, ia menjadikan dengan menciptakannya. Yang menciptakan bagi kalian al-ard, bumi. Earth dari kata ard. Earth dari kata ard. Firasha sebagai apa? Sebagai hamparan. Itu sudah sebagai hamparan dijinakkan pula, masya Allah. Ini kan? Sebagaimana dalam surat Al-Mulk. Gimana? Walladhi ja'ala lakumul ardu dhalulan famshu dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Ja'ala lakumul ardu dhalulan, yang menjadikan bagi kalian bumi dhalul. Apa arti dhil atau dhul? Dhul itu dhul kayak gini ya, ibadah. Ibadah itu al-khudu' wa dhul, merendahkan diri dan tunduk. Jadi bumi itu sebenarnya tunduk pada manusia. Allah jadikan seperti itu. Allah jadikan seperti itu. Kalau bumi enggak tunduk pada manusia, hancur manusia. Karena penciptaan bumi dan langit itu jauh lebih besar dari penciptaan manusia. Manusia gampang ditelan bumi seperti kaumnya Lut dan semacamnya, itu gampang bagi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menegaskan dia menjadikan bagi kalian bumi dzalul. Dzalul itu sighah mubalaghah. Yaitu lafal hiperbolis, lafal hiperbola. Berarti berlebihan. Yang memaksudkan apa? Yaitu bumi sebenarnya sangat tunduk pada kalian. Yang Allah jadikan sangat tunduk pada kalian. Famshu fi manakibiha, jalan kalian bertebarlah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, seperti dalam surat Al-Jumu'ah. Yaitu menyebarlah kalian dan carilah keutamaan Allah dengan berdagang, usaha dan semacamnya. Ya, zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dan makanlah dari rizki-rizkinya, masya Allah. Tapi apakah sudah selesai sama itu? Ah, enggak. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihi, yang sebenarnya huwa alladhi, dhamir kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari Allah, diakhiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firasy berarti hamparan. Dan firasy kalau misalnya di alat di rumah tangga di rumah itu, firasy adalah kasur. Kenapa? Karena kita hakikatnya kita bumi ini tidur di bumi, ya, istirahat di bumi, ya. Firasya was samaa binaa. Sama itu atap, langit. Aslinya sama itu ketinggian. Nah, segala yang tinggi itu adalah langit-langit bagi yang di bawahnya. Gitu ya. Nah, bina itu bangunan. Bana ya bani, makanya membina keluarga, artinya membangun keluarga, membina persahabatan, membangun persahabatan. As-sama sebagai bina. Baik. Kalau kita ketahui bina bangunan itu, kita menganggapnya bina bangunan itu adalah ya pondasi kemudian ini. Tapi bagaimanapun tidak akan disebut bina secara sempurna tanpa ini, atap. Diterjemahkan di sini wassama bina dan langit sebagai sebagai atap. Baik. Berapa lapis langit? 7. Berapa lapis bumi? 7 juga pada hakikatnya sebenarnya. 7 juga. Apakah sudah begitu saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan, sudah selesai? Enggak memberikan apa-apa lagi? Oh, lebih. Jauh lebih banyak diberikan oleh Allah. Wa anzala minas sama. Ketika di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ard as-sama, kemudian memulai pemberian untuk internalnya manusia. Ya enggak? Wa anzala minas sama'i ma'an, dan anzala menurunkan dari langit. Taib, as-sama di sini berarti dalam ayat ini as-sama ada dua, ya kan? As-sama yang pertama itu langit secara keumuman. As-sama yang kedua maksudnya adalah sahab. Apa arti sahab? Awan. Berarti as-sama yang pertama itu umum. Adapun as-sama yang kedua itu umum urida bihi al-khos dalam usul fikihnya. Ya. As-sama yang pertama itu umum dan memang sama wanzal min as-sama di sini was-sama bina'a, yaitu langit secara umum, seluruh langit. Adapun yang ini wa anzala minas sama'i ma'an, yaitu yang menurunkan dari langit. Nah, langit di sini maksud adalah tempat khusus, yaitu sesuatu yang khusus, yaitu awan. Nah, awan bagian dari langit. Berarti di sini ada pemutlakan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Kalau antum pernah baca bahasa seperti ini, tapi mudah-mudahan paham. Insyaallah antum paham. Taib, anzal minas sama'i ma'an. Ma'an. Taib, ada alif lam enggak? Enggak ada alif lam. Tapi ditanwin. Nah. Dalam usul fikih, keberadaan alif lam itu lebih condong kepada umum. Selama misalnya alif lam tersebut maksudnya adalah alif lam al-jinsiyah atau istighrafiyah. Kalau tidak ada alif lam, namanya mutlaq. Dalam usul fikih. Wa anzala minas sama'i ma'an. Makanya air yang bisa dipakai bersuci namanya air apa? Mutlaq. Kenapa disebut mutlaq? Karena terbebas dari kaitan sifat-sifat tertentu atau sifat lain. Karena keasliannya mutlak. Itu disebut mutlak. Tolak, talak, pergi, menolak, ya kan? Ya, itu tolak. Ya, itu apa? Bebas. Mutlak itu dibebaskan. Dibebas dari sifat-sifat atau keterkaitan tertentu. Ketika kita melihat hujan, kemudian kita kumpulkan airnya, ya itu air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Karena tidak ada sifat atau karakter baru darinya. Yaitu pada keasliannya seperti itu. Makanya disebut ma mutlak. Makanya fuqaha menyebut ma ini ma mutlak. Kenapa? Karena dalam ayat disebutnya tanpa adanya taqyid sifat lain. Ma aswad, maul qahwah misalnya, enggak. Enggak. Tapi mutlak di sini. Makanya disebut mutlak. Jadi menurunkan dari langit air, air mutlak. Fa. Fa di sini ataf tapi mengisyaratkan adanya tartib. Ya, tartib itu berarti urutan. Semacam kronologi. Fa akhraja bihi minas samarati rizqullah. Syuf di sini berarti lihat di sini taib bumi langit sudah. Kemudian apakah selesai? Belum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan. Selesai menciptakan hujan? Enggak. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmatnya. Fa, maka akhroja bihi. Taib di sini akhroja artinya apa? Mengeluarkan. Taib, menghasilkan di sini maknanya. Taib. Maknanya sama. Akhroja aslinya mengeluarkan. Akhroja mengeluarkan atau menghasilkan. Taib. Di sini akhroja fa'ilnya atau pelakunya siapa? Siapa pelakunya di sini? Allah atau air? Air atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Ada khilafiyah di sini di antara Allah alam juhala atau ulama atau fuqaha atau kusala atau fa akhraja bihi. Tapi bagi yang menganggapnya fa'il untuk akhraja adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bihi, hi kembali kemana? Air. Baik. Sekarang bagi yang menganggap akhraja ini fa'ilnya adalah pelakunya adalah air. Maka bihi ini kembali kemana hi-nya? Kepada ard. Kalau kepada ard, bi di sini artinya apa? Berarti tempat, pada tempat itu enggak. Bi bisa bermakna tempat, kayak misalnya ana sakantu bi Jakarta. Bi Jakarta bisa, fi Jakarta bisa. Bi bisa bermakna fi untuk tempat. Tapi sih bukan itu maksudnya. Fa akhraja. Fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengeluarkan, menghasilkan itu ya, ia mengeluarkan. Bihi dengan mana? Dengan hujan itu. Tapi bi di sini ba apa nih? Dalam ba bahasa babiyah dengan sebab air itu ya, ya enggak, dengan sebab air itu fa akhraja bi. Jadi kan kalau misal kita maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan sebab air itu rizki, rizqa ini maf'ul bih, bisa rizqan minats tsamarati lakum gitu bisa ya. Rizki berupa buah-buahan. Berarti di sini ayat ini ada proses biologis jadinya. Hah? Turun langit, turun dari awan, hujan. Kemudian dengan sebab adanya air hujan yang di bumi itu, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan. Tapi Allah sebab itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab di sini dengan sebab secara realita aja. Secara ya, realistis kita. Apun pada sebenarnya semua itu yang menyebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Minat thamarat, jamak dari samarah. Yaitu buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian. La taj'alu ini adalah fi'il nahi. Lillahi, bagi Allah andada, yaitu siapa? Sekutu-sekutu. Andada itu jamak dari nid. Di sini ada dikatakan kata andada adalah bentuk jamak dari kata nidun, bermakna yang setara dan sebanding. Yang dimaksudkan di sini adalah sekutu dalam beribadah kepada Allah taala. Nah, baik, di sini dimaknai sekutu dalam beribadah kepada Allah. Tapi apa mungkin enggak kalau misalnya juga kita maknai tidak hanya sekutu dalam hal peribadatan kepada Allah, melainkan sekutu dalam hal rububiyah Allah, mungkin enggak? Mungkin mencakup semuanya. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah dari segi ibadah, yaitu berbuat syirik dalam berdoa, dalam ya dalam ibadah salat dan semacamnya, riya dan semacamnya, dan juga dalam rububiyah, yaitu menganggap bahwasanya burung fulan, burung ini yang berwarna hitam itu membawa kesialan. Nah, itu syirik itu. Itu termasuk di sini, fala taj'alu lillahi andada. Berarti sama aja antum mengatakan atau meyakini, misalnya sampai meyakini ada khalik selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu ternafikan. Maksudnya dalam hal ini kesialan, itu enggak ada pada binatang-binatang semacam itu. Wa antum ta'lamun. Sebentar, di sini ada kemudian sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih ketika ditanya Ibnu Mas'ud tentang dosa terbesar. Apa itu? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kalau kamu membuat sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu. Itu dosa terbesar. Coba misalnya. Kalau seseorang misalnya ada dua orang, ada sepasang orang tua. Mentarbiah anaknya dari kecil. Ketika sudah besar, sudah wawasan luas, masuk kampus, kemudian dia tidak mengakui orang tuanya. Nah, bahkan sampai menagih orang tuanya berapa miliar. Kemudian masuk berita. Ini kedurhakaan yang paling besar ya. Masih mending kalau misalnya melawan gitu apa-apa. Berkata uf atau yang lainnya, enggak mau disuruh beli literan minyak tanah misalnya, atau beli kacang goreng, atau beli roti, atau beli apa, bawang, gak mau. Itu oke, itu durhaka, oke durhaka. Tapi yang semisal ini sampai tidak mengakui orang tuanya, bahkan sampai menagih tanah orang tua dan sebagainya, itu parahan, sebenar-benar parah. Sampai gak mengakui orang, ini bukan orang tua saya ini. Terus siapa orang tua kamu? Ada deh gitu. Atau bagaimana lah, terserah. Atau saya enggak punya orang tua. Misalnya, kayak orang ateis. Udah diciptakan, dikasih rezeki, dienakin, habis itu apa? Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Saya Tuhanmu gitu kan. Kata Firaun. Nah. Gimana itu? Bukankah itu sebesar-besar pembangkangan? Iya, sebesar. Itu dari segi apa? Rububiyah. Begitu juga dari segi ubudiyah. Udah ditarbiyah oleh Allah, ditarbiyah dalam artian diberi rezeki dan sebagainya. Tumbuh besar, kemudian justru tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa antum ta'lamun. Wa huwa khalaqaka. Dan Dia menciptakanmu. Dan sabda Rasulullah SAW kepada seseorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Sekehendak Allah dan segera kami. Wa syi'ta. Wow, di sini ya menunjukkan apa? Kesetaraan dengan sebelumnya. Karena wow di sini bukan wow isti'naf. Kalau misalnya kita ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, wow di sini bukan wow isti'naf, tapi wow ataf yang menunjukkan kesetaraan dengan kalimat sebelumnya. Nah, hanya sebatas lafal saja ini sebenarnya bisa atau dilarang. Tapi yang sahih adalah Masya Allah thumma syi'ta. Kemudian beliau bersabda, ya, Masya Allah wa syi'ta. Beliau lalu bersabda, aja'altani lillahi niddan, kul Masya Allah wahda. Apakah kamu menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah? Dari segi apa? Dari segi rububiyah bukan? Rububiyah. Karena berkaitan dengan masyiah. Bukan dari segi ubudiyah ini maksudnya. Dari segi rububiyah. Katakanlah sekehendak Allah Ta'ala semata. Iroda. Iroda berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Katakanlah Masya Allah wahdah. Kalaupun mau mengatakan juga dikorinkan dengan adanya makhluk, maka katakan Masya Allah thumma syi'ta. Dan ketika kita bersyukur kepada makhluk misalnya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga fikri misalnya, Arif misalnya, Pak siapa, dengan ada juga. Supaya apa? Supaya enggak mengindikasikan adanya kesetaraan di sini, persyukuran terhadap kholik dan makhluk. Ya. Sedangkan kata anadu dengan di fathah nun artinya kayu cendana yang dipakai untuk wewangian. Baik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Anda dan di sini ada alif lam enggak? Enggak ada alif lam. Isim zahir dia. Baik. Dia itu anda ada mutlak atau umum? Apa? Mutlak apa? Ya, mutlak dan umum ada kesamaan. Ada kesamaan. Tapi ada perbedaan juga. Ini nanti jadi umum nanti. Anda ada mutlak, oke, tanpa alif lam. Mutlak itu namanya umum badali. Kalau umum namanya umum syumuli. Bagaimanapun nanti ini bukan menjadi mutlak, menjadi umum. Kenapa? Karena dalam usul fikih sighah mutlak. Dalam siyak an-nafi atau an-nahi menunjukkan keumumannya. Faham atau tidak paham? Sighah mutlak seperti Anda ada di sini. Nakirah maksudnya nakirah. Dalam Arabik, dalam nahunya ada ma'rifah dan nakirah kan? Ma'rifah itu yang ada alif lam. Nakirah yang tidak ada alif lam. Ini untuk isim doang ini. Dan tidak semua yang tidak ada alif lam berarti nakirah, enggak. Karena domir itu enggak ada alif lam tapi dia ma'rifah. Kemudian isim alam, Arif, Hasan, Sutejo, Mr. Popo dan lain-lain, itu semua isim alam. Siapa Mr. Popo ya? Kenapa ada di benak anak itu, kenapa ada di benak anak itu? Hah? Dragon Ball. Masya Allah itu. Kok bisa ada di sini dia? Siapa yang mengilhamkan kata itu tiba-tiba? Udah lupakan Mr. Popo ya. Mr. Popo nanti. Kemudian Super Saya terus yang lainnya itu. Hah? Piccolo. Ya, itu ketika astagfirullah, kita lupa ya. Kita berbicara dengan ayat ke sana. Fala taj'alu lillahi andada. Nah, di sini andada mutlak atau nakirah. Nakirah jika dalam konteks nafi atau nahi, penafian negatif atau pelarangan, maka bersifat umum. Apapun itu. Misal nakira itu kalau dalam English bisa menjadi seperti adanya any, A-N-Y, any. Contohnya, I don't know anything. Paham di sini? Itu konteksnya apa? Nafi bukan? Atau antum nggak paham bahasa Inggris sama sekali? I don't know anything. Anda berbicara dengan orang Arab beneran kayaknya ini. Jadi enggak tahu bahasa Inggris enggak tahu. Anda kirain antum well educated ya sekarang. I don't know anything. Atau gini-gini. Indonesia aja lah, bahasa antum semua. Aku tidak tahu apapun, hah? Pun di sini itu menunjukkan nakirah ya kan? Pun. Bukan bahasa Jawa, pun. Bukan. Pun di sini menunjukkan nakiro dalam Indonesia, dalam Arabiknya seperti nakiro. Aku tidak tahu apapun, atau aku tidak tahu seorang pun misalnya. Pun ini menunjukkan nakiro, nggak jelas siapa. Nah, ketika nakiro dalam konteks negatif, aku tidak negatif kan, maka isim ini menjadi umum. Misalnya, aku tidak kenal seorang murid pun. Seorang itu menunjukkan mutlak. Seorang murid maksudnya. Bukan umum, tapi mutlak lebih tepatnya. Pun, nakirahnya. Ketika dikatakan aku tidak kenal dengan seorang pun, maka berarti umum. Yaitu apa? Tidak ada satupun yang dikenal, tidak ada keumuman, semuanya ini tidak dia kenal. Begitu juga dalam Arabik, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu apapun. Umum semua jenis sekutu yang disembah atau dianggap oleh orang-orang kufar, apapun itu. Jangan sama sekali. Kalau Inggrisnya at all. Ya, at all. Sebagian makin enggak paham, tapi enggak apa-apa. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita punya huruf waw di sini. Waw. Huruf waw di sini adalah waw apa? Haliyah. Masya Allah, yang menjawab adalah yang ikut kajian tafsir As-Sa'di. Luar biasa. Makanya kalimat selanjutnya bisa antum tambahin sendiri. Ya, waw haliyah. Yang artinya apa? Menunjukkan apa? Keadaan. Menunjukkan hakikat sebenarnya. Ya. Waw haliyah. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu dalam keadaan apa? Mengetahui. Ta'lamun berarti ain, lam dan mim. Berarti asalnya apa? Kalian tuh mengilmuinya. Karena ada ilmu yang bersifat fitri. Dan itu ilmu, jelas diketahui. Jelas diketahui. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah sedangkan kalian mengetahui apa? Mengetahui semua yang sudah kita jabarkan ini. Ya, menciptakan kalian dan sebelum kalian, menciptakan baik kalian bumi, langit, rizki, air, tumbuhan, buah-buahan. Antum tahu itu. Maka dalam keadaan tahu seperti itu, janganlah kalian, atau karena kalian tahu, janganlah kalian berbuat syirik. Nah, apakah kemudian difahami? Oh, jika tidak tahu berarti boleh berbuat syirik. Nah, itu salah. Salah memahami ayat. I'rabnya salah. Kemistrinya enggak dapat. Feelingnya juga enggak dapat. Enggak touchable jadinya. Nah, di sini fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu menunjukkan apa? Statement di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan keadaan kalian itu tahu sebenarnya. Enggak ada yang enggak tahu. Kalian itu tahu. Makanya dibilang fastakbar wastaiqonat ha anfusuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang atau Firaun atau siapapun orang-orang yang mengatakan dirinya adalah rob. Sebenarnya dia yakin dalam jiwanya bahwasanya dia bukan rob. Yakin sekali. Oke. Dalam ayat 22 ada berapa domir di sini? Ada 1, kemudian ada 2, ada 3, ada 4. Yang pertama ja'ala lakum, kum, ya. Kemudian ada juga domir kum di sini, lakum, rizqul lakum, maksudnya domir kum, antum. Ya, bihi domir, tapi bukan itu yang kita maksud. Kum di sini, domir untuk kalian. Fala taj'alu, wow, di sini untuk kalian. Kemudian wa antum ta'lamun. Kalian. Kita perhatikan nazam dari ayat ini, urutan susunannya. Pemanggilan untuk annas, manusia, berarti di sini umum atau khusus untuk alam tertentu? Umum. Umum kan? Taib. Kemudian di sini lihat susunan ayat 21 u'budu tattaqun. Susunan ayat 22 perhatikan, la taj'alu lillahi andadan ta'lamun. Gimana itu? Jadi ada ibadah, kalian bertakwa. Jangan berbuat syirik, kalian mengetahui. Itu semua alhamdulillah kita ada di kita, alhamdulillah. Kenikmatan keempat-empatnya. Insyaallah alhamdulillah. Karena ibadah tujuannya untuk apa? Untuk bertakwa. Yang kemudian ketakwaan itu kemudian menambah ibadah. Yang kemudian menambah ketakwaan, menambah ibadah. Jadi ketakwaan dan ibadah itu terus saling menambah. Karena apa? Karena balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Nah, begitu juga dengan takwa dan ibadah. Nah, gitu, seorang di sini kan pertama ibadah dulu. Kemudian terhasilkan dengan ibadah itu takwa. Dan takwa yang ada di qalb menghasilkan apa? Keinginan untuk beribadah lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih sampai meningkat imannya. Kemudian di sini fala taj'alu lillahi andada. Nah, dalam beribadah tetap kita bisa terjebak juga mungkin. Maka jangan pernah jangan pernah berbuat syirik dalam ibadah. Nah, karena apa? Karena kamu tuh bagaimanapun keadaan kamu itu tahu siapa Rob kamu. Nah, sekarang dari empat, u'budu tattaqun la tusyriku billahi syai'a, kemudian ta'lamun, mana yang paling terawal sebenarnya? Hah? Mana yang paling terawal? Mana yang paling terawal? Dari semua itu. Ibadah, kemudian bertakwa, kemudian tidak berbuat syirik, kemudian berilmu. Mana yang lebih awal? Hah? Berilmu? Ada yang ingin jawab lain? Ada yang jawabannya salah? Oh, ada yang jawabannya salah. Ada yang enggak menjawab selain ini? Atau punya jawaban baru lagi? Yang di luar pertanyaan anak? Dia bikin pertanyaan sendiri kalau gitu. Yang paling pertama adalah ilmu. Karena bagaimana mungkin antum beribadah tanpa ilmu? Hah? Ya. Bagaimana mungkin antum bertakwa tanpa ilmu? Enggak mungkin. Karena ibadah apa artinya? Tadi pertama apa artinya tadi? Menundukkan diri kan? Merendah. Sekarang antum kalau misal merendah, tahu enggak kepada siapa antum merendah? Ya harus tahu dong. Ya enggak? Kemudian kan tidak sekadar merendah begitu saja, tapi melakukan ritual-ritual. Harus tahu kepada siapa, untuk siapa dia merupakan itu. Juga harus tahu tata caranya. Nah, berarti ilmu dulu. Kemudian tattaqun, artinya apa? Menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala atau takut. Tapi kalau misalnya menjaga diri dari azab Allah, kalau enggak diawali dengan ilmu, ya bagaimana mungkin dia menjaga diri? Nah, kemudian kalau dia misalnya dia bertakut, takut kepada Allah, kalau enggak tahu, enggak punya ilmu, maka bagaimana kepada siapa dia takut? Kita enggak mungkin takut terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Kemudian la taj'alu lillahi andada, jangan berbuat syirik. Baik. Tidak berbuat syirik. Seseorang kalau misalnya tidak punya ilmu tentang tauhid, berpotensi berbuat syirik. Berarti semuanya itu nanti mengerucut menuju mabda awal mulanya dia apa? Ilmu. Makanya di sini wa antum ta'lamun, keadaan kalian itu berilmu. Keadaan kalian itu mengetahui. Karena apa? Tiga atau dua hal di sini, perintah di sini. Karena ada dua perintah. Beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, karena dua hal di sini sifatnya adalah fitrah. Yang mana tanpa diminta pun manusia pada hakikat sebenarnya itu akan melakukan dua ini, yaitu beribadah dan meninggalkan syirik. Pada asalnya begitu. Pada asalnya begitu. Karena sebenarnya begitu. Sebenarnya fitrahnya manusia itu tidak berbuat syirik. Ya. Kemudian fitrahnya manusia juga beribadah. Aslinya gitu, yaitu tunduk pada Rabb-nya. Nah. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ujian bagi orang-orang beriman atau manusia keseluruhan, maka ada iblis, ada syaitan dan semacamnya. Kalau misalnya syaitan dan iblis tidak ada misalnya, lurus semuanya, lurus. Dan mungkin antum bakal, wah kok gini semua, lurus semua, mustaqim semua. Justru hikmahnya luar biasa kan. Makanya kalau misalnya ada fitnah, ada goncangan, ada kabar buruk, itu justru ada hal yang patut disyukuri, yaitu apa? Orang-orang akan semakin giat dengannya. Maksudnya di sini orang-orang akan terbuka. Nah, misalnya di kita dulu, di Indonesia ini dulu yang namanya ritual-ritual tuh terlalu banyak. Orang tuh sulit kritis. Wah, yang udah dikatakan oleh Pak Kiai udah itu hujjah dunia akhirat. Nah, terus begitu. Tapi ketika datang misalnya mengkritisi, oh ritual begini ini enggak ada contohnya dan seterusnya. Baru mulai-mulai buka-buka kitab lagi. Kadang ada berkah yang hal seperti itu. Sebagai pengingatan aja. Iya. Baik, enggak lama lagi insyaallah, beberapa menit lagi. Kita baca makna umum ayat 21 sampai 22. Kaitan antara kedua ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa setelah Allah Ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang beriman yang beruntung dan keadaan orang-orang kafir yang merugi, maka Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang munafik yang kondisi mereka berada di antara orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dengan orang-orang kafir yang merugi itu. Selanjutnya, untuk menarik perhatian mereka seluruhnya, Allah Ta'ala memanggil mereka dengan ungkapan "Hai manusia" sebagai panggilan umum untuk manusia secara menyeluruh pada segala tempat dan masa. Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembah kepadanya agar mereka mampu melepaskan diri mereka dari kerugian. Di samping itu, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada mereka bahwa dia memiliki sifat-sifat yang agung dan sempurna supaya mereka lebih mengenalnya dan mau memenuhi seruannya, yaitu agar mereka mau mengabdi kepadanya, sebuah pengabdian yang akan menyelamatkan mereka dari azabnya dan berhasil meraih ridha dan surganya. Allah Ta'ala menutup panggilannya kepada mereka dengan melarang mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, di mana mereka menyembahnya sementara mereka mengetahui bahwa sekutu-sekutu itu tidak berhak menerima pengabdian seperti itu, sebab mereka tidak punya kemampuan untuk memberi manfaat dan mudarat atau mudarat kepada makhluk lain. Dalam footnote 90, Allah Ta'ala menetapkan adanya ilmu yang khusus bagi mereka, yakni pengetahuan mereka bahwa Allah Ta'ala adalah sang pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, karena mereka memang tahu dan mengakui akan hal itu. Selain itu, setelah Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada mereka dalam kedua ayat ini, maka di penghujung ayat 22, Allah Ta'ala melarang mereka untuk mencari Tuhan-Tuhan tandingan yang mereka sembah selain Allah. Padahal mereka tahu bahwa hanyalah Allah Ta'ala semata yang berhak untuk mendapatkan pengabdian atau ibadah. Atau kita take a rest dulu, istirahat aja. Kita selesaikan sampai di sini majlis tafsir Al-Isra. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.